santai wae. Kalau kamu enggak dapat istri di Kediri ke Jogja, santai aja, cinta ditolak sarkem masih buka. Sarkem. Iki yang di depan seba-seba tuh ini, siswa Bintara. Oh. Ngene siswa Bintara ngene yo. Senggagah ngono lho. Calon prajurit tok ngene lho. Ngene lho le. Gagah. Yo, jomblo-jomblo iki. Saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Rapopo, santai wae. Pokoknya dari polisi dianggap pengabdian ke masyarakat, maka masuk kantor polisi tulisannya apa? Siap melayani Anda. Oh no, sok kowe sok dari polisi lah kowe api. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, rezekimu sangko ngendi-ngendi. Gaji ini polisi mesti. Tapi lak kowe dadi polisi apik ndelalah ono rezekine. Ndelalah nyambi RCTI, ono ngono kuwi. Rombongan Caluk Tanah Indonesia, ono kuwi ya ono. Ono sing nyambi Makelaran, Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Ono Latif contone Latif. Ning ya kuwi lah awakmu Makelaran mata uangnya bayarannya orang mata uang rupiah Jepang, yen. Yen payu yo mangan, yen ra payu yo merongos. Ngono Latif ki lemu ya Allah Tip. Wetengmu Tip. Santai wae Pak Latif. Lah kowe diomong lemu jawab ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Ngono. Eyalah. Kalau mau dikandani Gus Makmun, ini ki kiai ini Polres Gus, mau ketok rupanya kaya kentongan kok aku. Ya selawat NKRI yo, digabungke karo selawat wong NU. Dong betul HP napa mboten? Mengijerin Pak Kapolres kan menghibur. Dong gue HP napa mboten? Bawa HP, HP-nya bisa dihidupkan. Tolong lampunya dimatikan. Kalau lampunya nggak bisa mati, Latif tak pateni dhewe. Tip, pateni, tip. Ayo, aku minta iringan urgent saja yang sing penak. Oh, raya so, gebuk wisan. Coba HP-nya semuanya dihidupkan flash-nya. Pak Latif, lampunya dimatikan Pak Latif. Oh, lah siswa Bintara kira lah HP toh. Miskin. Sing sabar. Sabar kira ana watese, soalnya sing diwates mung Kediri ta kandhane. Wates. Semua HP-nya diangkat, kita selawatan malam hari ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan membawa kedamaian untuk Pilkada Kediri. Amin Allahumma. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu masih hidup oh mati. Yuk. Digerakkan ke arah kanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala mada. Shalli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashab. man Allah pada kurang banter soli wasalita iman Allah pada wal ali wal asma bimang kodoa wal Alhamdulillah. Ya, saya iki nanya iki seba-seba jomblo iki yo. Ora apa-apa le. Santai wae. Kalau kamu dibuli dasar kamu jomblo, kamu jawab, "Sorry, saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau." Sake. Kula iki sering dan ngaji ning Watu Kosek, ngaji ning Yogyakarta ngendi kae? Imogiri, ya kanca-kanca ngene iki. Nyeneng ke rupane culun-culun. Ora apa-apa le, patriot bangsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe rada ndang dutane sapa ora? Ku yo nyambi-nyambi apa ngono karo tak tung-tung ra meneng wae. Ora ban Polres, binaane Latif. Ah, meragukan tip-tip. Yo. Aku pengen menghibur kanca-kanca sebay. Shalawat Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Apa kuwi tak tuntang? Wah, tenang Bro. Wah, lek action prung ngono. Sengit aku. Sampai salah pisan meneh grantol. Dasar binaane Latif. Atiku rasane lo yo ora ndangdut banget. Kuwi jenenge orjen goblok, goblok saiki. Lontang tung aja. Aja semi wae, iki pengajian randang dutan. Jaga sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Rungana. Wah, tonton Pak Kapolres karo Pak Dandim sembrono. Ono Pak Kiai ka lho. Ono Gus Makmun nang dangdutan ra pantes. Engko malah Pak Dandime bengok, buka titik jos ngono. Aja. Melodine orang anu wae oleh ketipunge titik wae, ketipunge kuwi. Ndi tipunge darbukane ndi? Oh, iso apa ora apa diwale? Aku nyekel darbuka. Kowe rasa melu nyanyi, ngentute fales kowe nyanyi. Iya Rabbi bil Mustafa balik makom wa ghafir lana mamado ya wasial huwal habi turja safatu kulli haulim ahwali mukta sing jomblo lanjut lanjut de apa kowe lali karo sumpah janji lu biyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe tega medhot tali asmara rapi karo wong liya